رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. Berkata Ibn Rajab selanjutnya, masih dalam syarah hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dan beliau membahas dari sisi fiqihnya. Qala wa amma bay'ul hadir libadi faman sahahahu ja'alahu min hadha al-qabil wa man abtalahu ja'alahu al-haq fihi li ahli al-balad kullihim wa hum ghayra munhasirin. Kata beliau rahimahullah, adapun masalah jual beli orang yang hadir, orang yang mukim di kota kepada orang yang dari luar kota, dikatakan bagi ulama yang mensahihkan hadis ini, mereka memasukkannya kepada contoh-contoh yang lalu, yakni man sahahu ja'alahu min hadzal qabil, yakni apa yang telah kita bahas kemarin, bahwa dia tidak batal akadnya tetapi kembali kepada dia, kepada orang yang terugikan. Apakah dia ridha atau tidak ridha? Yani kalau dia ridha dalam keadaan dia tidak tahu harga pasar, maka silakan dan sah. Naam. Wa man abtalahu ja'ala al-haq li ahli balad kullihim wa hum ghayru munhasirin. Sedangkan yang menganggapnya batil, maka dia menganggapnya bahwa itu adalah hak orang yang di negeri tersebut. Sedangkan orang yang di negeri tersebut dalam keadaan tidak terhitung jumlahnya, untuk mencari keridhoannya pun sulit. Yakni apakah ridho saya membeli dari orang luar kota ini dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, wahai kaum muslimin di kota ini? Itu susah, sulit. Bagaimana mencari keridhoan orang yang sedemikian banyaknya, lamun hasirin atau ghairu munhasirin? Fala yatasawwar isqatu huquqihim fasara kahaqqillah. Maka sulit untuk mencari keridhoannya dan untuk menggugurkan hak-hak mereka. Fasara kahaqqillah, maka mirip dengan hak Allah walaupun itu muamalah. Tetapi karena sulitnya untuk mencari keridhoan orang satu kota, maka mereka para ulama sebagian menganggapnya akad tadi batil. Adapun yang menganggap akadnya sah, karena mereka menganggap itu adalah hak orang yang datang tadi. Orang yang datang tidak punya ilmu tentang harga pasar. Kemudian dia datang ke kota, tiba-tiba dicegat dan tawar-menawar dibeli harganya. Ternyata di bawah harga pasar jauh. Bagi para ulama yang menganggap akad ini sah, karena kembalinya kepada orang tadi, orang yang datang tadi. Orang itu satu orang, dan kalau dia merasa dirugikan terus dia ridho, tidak mengapa dan sah. Tetapi yang menganggapnya batil atau para ulama yang menganggap akad itu tidak sah, karena keridhoannya dilihat kepada keridhoan ahlul balad ketika dia masuk. Bukankah orang-orang di pasar, tengkulak-tengkulak juga ingin membeli dari pendatang tadi? Pendatang dari kampung membawa barang dagangan, sayur mayur dan sebagainya. Bukankah yang lain juga ingin beli, tetapi dicegat dan kemudian ditawar dengan harga di luar harga pasar atau di bawah harga pasar? Tentunya yang dirugikan ahlul balad. Maka kata sebagian ulama, Kalau dilihat dari sisi ini, berarti kita harus mencari keridhaan, dan keridhaannya orang-orang yang tidak terbilang jumlahnya, banyak jumlahnya. Dan ini maka mirip dengan hakullah. Artinya mirip dengan hakullah, mirip dengan orang yang dalam keadaan sholat tidak menunaikan haknya. Maka urusannya bukan ridha tidak ridha, tetap tidak sah. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pendapat para ulama. Contoh lain, wa minha law ba'a raqiqan yuhramu at-tafriq bainahum. Contoh lainnya dalam masalah fikih adalah kalau menjual budak, beberapa orang budak, tetapi tidak boleh dipisahkan secara hukum. Budak ini dengan budak itu tidak boleh dipisahkan. Seperti ibu dengan anaknya. Yani anak yang masih hadhanah misalnya, masih dalam pangkuan ibunya. Dikatakan di sini fala yutasawwa, dikatakan fayahrumu at-tafriq bainahum wa farraqa bainahum kal um wa waladiha. Ternyata dijual dalam keadaan terpisah. Dipisahkan antara ibu dengan anaknya masih dalam pangkuan. Bagaimana hukumnya? Ini jual beli dalam keadaan kurang syaratnya, yaitu seharusnya tidak boleh dipisahkan, dia pisahkan. Hak siapa ini? Apakah hak ibu tadi atau hakullah? Kalau hak ibu tadi berarti tergantung keridhaan ibunya. Kalau ridha sah jual belinya, kalau tidak ridha tidak sah. Fa hal yaqau batilan mardudan? Apakah terkena hadis tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd? Berarti jual belinya batal, merdud. Am yaqif ala ridahum bidzalik, atau tergantung keridhaan. Wa qad rawa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi raddi hadzal bait. Ternyata diriwayatkan dari dalam riwayat yang sahih atau hasan lebih tepatnya, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Jihad, dan Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam sahih Abi Dawud bahwa Rasulullah sallam amara bi raddil bait, memerintahkan untuk membatalkan jual beli itu, untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Ya, ini ketika menjual budak ibu dengan anaknya dengan dipisahkan. Maka Rasulullah SAW amara bi raddi hadzal bait, memerintahkan untuk mengembalikan jual beli tadi atau mengembalikan barang yang sudah dibeli tadi kepada pemiliknya. Artinya ditolak oleh Rasulullah SAW dan dianggap tidak sah dan dikembalikan kepada pemiliknya. Wa nassa Ahmad ala annahu la yajuz at-tafriq bainahum walau radu bidzalik. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tidak boleh memisahkannya walaupun mereka ridha. Berarti lebih tegas lagi bahwa ini bukan hak si ibu tadi, tetapi urusannya adalah urusan Allah dan aturan dari syar'i yang tidak boleh dilanggar. Maka tidak boleh dipisahkan walaupun ridha. Wa dhahaba ta'ifatun ila jawazit tafriq bainahum biridahum. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bolehnya memisahkan dengan keridhaan. Di antaranya yang mengatakan boleh dipisahkan dengan keridhaan adalah An-Nukhai wa Ubaidullah ibn al-Hasan al-Anbari. Fa'ala hadha yatawajjah an yasih wa yaqif ala ridha. Berarti dengan pendapat kedua ini, sah atau tidak sahnya kembali kepada keridhaan mereka. Wa minha law khassa بعض أولاده بالعطية. Contoh lainnya adalah pemberian orang tua kepada anak. Tentunya diperintahkan dalam sunnah untuk memberi sesuatu kepada anak itu dengan adil. Sekarang dikatakan لو خص بعض أولاده. Kalau seorang mengkhususkan sebagian anaknya dengan pemberian tanpa memberikan kepada yang lainnya, yakni anak-anak yang dalam keadaan umurnya sudah sama, arti dalam keadaan kebutuhannya juga sama, kemudian yang satu diberi, yang lain tidak diberi, bagaimana sah atau tidak sah ini? Ini berarti dalam bab hibah, pemberian. Qala faqad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu amara Bashir ibn Sa'ad lamma khassa waladahu an-Nu'man bil 'atiyah an yaruddahu ilayhi. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bashir ibn Sa'ad ketika dia mengkhususkan anaknya tertentu, yaitu yang bernama Nu'man, diberi sesuatu pemberian yang anak-anak lain tidak diberi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Bashir untuk mengembalikan atau untuk mengambil kembali pemberiannya, an yaruddahu ilaih. Rasulullah memerintahkan untuk dikembalikan. Yani tidak sah hibah tadi, karena yang satu diberi, yang lain tidak diberi. Walam yadullu dhalika ala annahu lam yantaqil al-malik atau al-mulk bidhalika ilal walad. Fa'inna hadhil atiyat tasahhu wa taqa' mura'atan. Fa'in sawwa bainal awlad fil atiyah aw istarad ma'a'ta al-walad. Tetapi, kata Ibn Rajab, jangan mengira bahwa hadis ini menunjukkan tidak sah. Lam yadul dhalika ala annahu lam yantaqil. Jangan dikira kalau kepemilikan tadi tidak berpindah. Sudah, pemilikan itu sudah berpindah. Berarti ketika bapaknya memberikan kepada Nu'man, Bashir memberikan kepada Nu'man radhiyallahu ta'ala anhuma pemberian yang tidak diberikan kepada anak-anaknya yang lain, Nabi memerintahkan untuk mengembalikannya. Mengembalikannya itu memerintahkan kepada anak yang diberi untuk mengembalikannya. Artinya di sini, hal intaqal al-mulk aw la yantaqil, kepemilikan berpindah atau tidak berpindah? Kepemilikan tadi tetap berpindah, kata Ibn Rajab. Yantaqil al-mulk bidzalika ila al-walad. Kepemilikan tetap berpindah kepada anaknya, tapi Nabi memerintahkannya untuk mengembalikannya. Fa inna hadhihi al-'atiyah tasih, maka hibah itu tetap sah. Wa taqa, dan terjadi. Fa in sawwa bainal aulad fil 'atiyah, apakah dia samakan pemberiannya dengan anak-anak yang lain ataupun tidak? Jaza wa in mata wa lam yaf'al syai'a, atau kalau dia memberikan kepada anaknya satu, kemudian dia menundanya, istaradda ma'atal walad, yakni menunda pemberiannya kepada yang lain. Nanti kalau saya dapat lagi buat kamu. Nanti kalau saya mendapatkan lagi untuk kamu, begitu. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat dan seterusnya. Kalau saya mendapatkan rezeki lagi, saya akan memberikan kepada kamu. Ini boleh dan sah. Kalau meninggal dalam keadaan belum menunaikan pemberiannya kepada anak-anak yang lain, bagaimana? Wa in mata wa lam yaf'al syai'an min dzalik, maka dikatakan oleh Mujahid, hiya miras. Maka itu adalah warisannya. Yani dalam warisannya tercatat dia mestinya mendapatkan ini dan itu. Wa haka an Ahmad, dan dihikayatkan pula riwayat dari Imam Ahmad, sama dengan itu pendapatnya. Wa haka an Ahmad nahwahu wa anna al-'atiyah tabtul. Yani Imam Ahmad menyatakan kalau pemberian satu tanpa yang lain batal, tetapi kalau merencanakan untuk memberi yang lain dan mati dalam keadaan belum memberikannya, maka warisannya. Wal jumhur ala annaha la tabtul. Adapun jumhur para ulama menyatakan bahwa tetap hibahnya tidak batal. Wa hal al warasah ar-ruju' fiha am la, kemudian ahli warisnya apakah boleh menuntut atau tidak? Ini yang sering terjadi di masyarakat. Sebelum meninggal bapaknya sayang kepada salah satu anak-anaknya, kemudian menyatakan rumah ini buat anak saya pulang. Ini apa bedanya anak ini dengan anak itu? Kenapa kok diberi satu yang lain tidak diberi? Kemudian meninggal. Apakah boleh menuntut? Fihi qawlan. Ada dua pendapat pula dari para ulama. Huma qawlan masyhurani min riwayat Imam Ahmad. Di antara riwayat Imam Ahmad ada dua pendapat dari beliau yang terkenal. Bahwasanya yang satu berpendapat bolehnya, yang lain berpendapat tidak bolehnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah dibahas secara rinci dalam masalah fiqih, tetapi yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah kaitannya dengan hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Apa-apa yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia merdud, tertolak atau batal. Maka hibah tadi kalau melanggar perintah Rasulullah SAW, yakni untuk adil dalam pemberian terhadap anak-anaknya, maka itu adalah pelanggaran, dan tidak atas perintah Nabi, maka itu adalah merdud, tertolak. Tetapi kalau dia memiliki illah, memiliki ta'lil, alasan, kalau saya akan memberi anak pertama sekarang ini, atau saya telah memberi, tapi saya akan memberikan pada anak yang lain nanti kalau saya dapat lagi, begitu. Maka para ulama menyatakan tidak mengapa, sebagaimana kata jumhur, tidak mengapa kalau dia punya rencana untuk memberikan kepada yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tapi yang sejenis ini adalah masalah talak. Dan talak ini pembahasannya juga luas. Bagaimana kalau talaknya mentalak seorang istri dalam keadaan dengan talak yang bid'ah, merdud atau tidak merdud, tertolak atau tidak tertolak? Kalau dari zahir hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, barang siapa yang mengadakan satu perkara yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Maka bagaimana dengan talak pada waktu haid? Istri dalam keadaan haid dicerai. Bagaimana hukumnya? Karena itu ma'ruf di kalangan fuqaha, tentunya dengan dalil bahwasanya talak itu talak bid'i, talak bid'ah. Mestinya kalau zahir hadisnya mengatakan bahwa raddun, maka dia tertolak. Kalau tertolak artinya tidak sah cerainya, kan begitu. Tetapi tidak sesederhana itu istimbat hadis. Tidak segampang itu dalam mengambil kesimpulan dalam hadis. Inilah para ulama, mereka membicarakan masalah ini. Qal, berkata Ibn Rajab selanjutnya, katalak fi zamanil haid, seperti talak di waktu haid. Fa innahu qad qila, innahu qad naha anhu lihaqqi zawj. Pertama dibahas oleh para ulama, ketika diceraikan waktu haid, itu yang dilanggar hak siapa? Karena ini muamalah. Sebagaimana yang tadi kita bahas kemarin, kalau muamalah berkait dengan keridhaan manusia, karena berkaitan dengan keridhaan manusia, maka sekarang kaitannya dengan keridhaan suami atau dengan keridhaan istri. Ini yang dibahas dulu pertama kali. Kalau itu haknya suami, yakni karena dengan dia talak ketika haid, maka waktu dia untuk berpikir sempit. Waktu untuk berpikir sempit, kemungkinan penyesalan besar. Tetapi dia langgar, maka salah sendiri. Tetap jatuh talaknya, dan dia dalam keadaan ruginya terhadap dia sendiri. Ini kalau haknya haqquz zauj. Kalau yang dilanggar itu adalah haknya si suami. Haitsu kana yakhsha alaihi an ya'qibahu fihi an-nadam. Di mana suami dikhawatirkan akan tertimpa penyesalan di belakangnya. Ya'qibuhu yani aqibahu, di belakangnya. Di belakang akan terjadi penyesalan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, sebentar, aturan cerai itu adalah menundanya sampai dia suci. Setelah suci, dalam keadaan tidak ada jima di dalamnya, silakan ceraikan kalau masih punya rencana untuk menceraikan. Di sini diajarkan Rasulullah SAW, kata sebagian ulama, itu adalah untuk hak si suami, agar punya waktu untuk berpikir dengan pikiran yang dingin. Tidak dalam keadaan emosi. Emosinya sekarang, tapi masih had, menunggu. Ketika menunggu-menunggu, bisa jadi akan reda, kan begitu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau itu adalah hak suami, yaitu kesempatan untuk berpikirnya hilang, dan juga dikhawatirkan akan terjadi penyesalan di belakangnya, maka wa man naha an syai'in rifqan bihi falam yantahi anhu bal fa'alahu wa tajassama masyaqqatahu fa innahu la yuhkam bi butlani ma ata bihi. Kalau begitu, kalau itu haknya suami, maka seorang yang dilarang karena kasih sayang kepada orang itu sendiri, tetapi dia tidak mau mengindahkan larangan tadi, bahkan melanggar, sengaja-sengaja mengerjakannya, dan dia laksanakan keberatan-keberatannya, kerugian-kerugiannya, maka la yuhkam bi butlani, tidak dihukumi batalnya cerai tadi, talak tadi, jatuh talak tadi. Kenapa? Karena larangan tadi, rifqan bihi, larangan dari Nabi tadi adalah kasih sayang untuk si suami, haknya suami, supaya kamu bisa berpikir, supaya kamu begini, supaya kamu jangan menyesal, supaya kamu, dia langgar. Berarti dia merugikan dirinya sendiri. Sebagaimana seluruh manusia yang berbuat dosa adalah merugikan dirinya sendiri. Maka dia pun merugikan dirinya sendiri dan jatuh talaknya. Ikhwanifidina azakumullah. Kaman sama hukumnya, kata Ibn Rajab menukilkan, sama hukumnya berarti dengan larangan puasa ketika safar. Atau anjuran untuk berbuka ketika safar. Ini kira-kira merupakan rifqan bihi atau bukan? kasih sayang. Kasih sayang kepada orang tadi. Tiba-tiba dilanggar sama dia. Memaksakan diri puasa. Maka tetap sah puasanya. Awwasala dzusiyam. Atau orang yang berpuasa wisal. Maka dia dikatakan salah sendiri. Sampai Rasulullah mengatakan sungguh. Ketika terlihat hilal, kalau saja belum terlihat hilal, aku akan terus wisal dan kalian tidak akan sanggup, kata Nabi. Berarti para sahabat ngikut wisal. Rasulullah wisal, para sahabat wisal lagi. Sampai kata Rasulullah, sungguh kalau aku tidak melihat hilal, aku akan puasa terus dan kalian tidak akan sanggup. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini menunjukkan kalau salah sendiri dia dan dikatakan sah puasanya. Aw akhraja malahu kulluh. Atau orang yang mengeluarkan hartanya fisabilillah untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah seluruhnya tidak terkecuali. Sah enggak sedekahnya? Hah? Ya sah sedekahnya. Tetapi Rasulullah mengatakan jangan. Sekian saja atau jangan begini, jangan begini. Tetapi orang tadi melanggarnya, mengeluarkan seluruh hartanya sampai tidak tersisa, kemudian setelah itu dia meminta-minta ya takaffafunan nas. Maka dikatakan dalam ayatnya, jangan sampai kalian meninggalkan dzurriyatan di'afan yatakaffafunan nas. Jangan biarkan anak turunan kalian dalam keadaan miskin terus meminta-minta pada manusia. Ini dilanggar, dia bersedekah seluruhnya. Mardud au ghair mardud. Batal atau tidak batal? Sedekahnya sah, kerugiannya pikul sendiri. Dia rasakan sendiri bagaimana akibatnya. Aw shalla qa'iman ma'a tadarrurihi, atau orang yang salat berdiri dalam keadaan darar, dia tidak mampu untuk berdiri, sakit, tapi dia memaksakan diri untuk berdiri ketika salat, apakah sah salatnya? Tetap sah salatnya. Aw ightasala wa huwa yakhsha 'ala nafsihi ad-darar, atau orang yang mandi karena dia junub padahal dia dalam keadaan punya penyakit yang dikhawatirkan berbahaya kalau kena air. Awit talaf, atau dia akan binasa kena air. Walam yatayammam, tapi tidak mau tayammum. Bagaimana hukumnya? Apakah mandinya sah atau tidak sah? Mandinya sah. Kerugiannya rasakan sendiri. Kenapa? Karena sudah diajarkan kalau kamu tidak sanggup memakai air, fatayammamu sa'idan tayyiba, bertayammumlah. Ini semua larangan-larangannya adalah larangan-larangan rifqan bihim. Larangan yang merupakan kasih sayang dari Allah kepada mereka. Dilarang karena kasihan pada mereka. Dilarang karena sayang pada mereka. Dilarang karena ternyata mereka langgar. Maka akibatnya mereka rasakan sendiri. Seperti orang yang mandi memaksakan diri dalam keadaan dia boleh tayamum karena bahayanya. Kalau dia kena air karena dia penyakit. Kalau dia dalam keadaan diberitahu oleh orang lain, kamu harus mandi, enggak boleh tayamum. Orang yang awam dan bodoh tadi terpaksa mandi karena fatwanya suruh mandi. Maka dia tidak salah. Orang yang kasih fatwa tadi yang salah. Yang Rasulullah SAW murka, marah kepadanya dengan mengatakan qataluhu qataluhu. Mereka membunuhnya. Karena orang tadi ketika luka di kepalanya dan mandi, dia mati. Meninggal karena lukanya tersiram air dalam keadaan luka yang berat di kepalanya. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada mereka, qataluhu qataluhu, sungguh mereka membunuhnya. Mereka siapa? Yang menjawab dengan fatwa tanpa bertanya. Shifaul 'ayyi su'al, kata Nabi. Obatnya orang yang bodoh itu tanya. Shifaul 'ayyi su'al. Obat bagi penyakit bodoh adalah tanya. Kenapa tidak tanya kepada Rasulullah SAW? Kalau tanya, niscaya akan dibolehkan untuk tayamum. Baik. Sekarang kasus lain. Kalau ada seseorang yang berpenyakit sama seperti itu. Atau mirip dengan itu. Harusnya dia boleh bertayamum. Diajari, kamu tayamum. Ini rukhsah, ini keringanan. Ini dari Nabi, ini dari Al-Quran. Tidak, saya bisa mandi. Memaksakan diri mandi. Kemudian semakin parah. Mandinya dia. Mensucikan dari hadas besarnya atau tidak mensucikan? Dengan kata lain, sah atau tidak sah mandi junubnya? Sah mandi junubnya. Kenapa demikian? Kok tetap sah? Padahal dia melanggar. Artinya man amila amalan Laisa alaihi amruna, dia beramal dengan amalan yang tidak ada perintah kami. Karena perintahnya kepada orang yang tidak sanggup adalah dengan tayammum. Tetapi dia melanggar perintah itu, dia mandi. Ini ikhwan fillah azakumullah, para ulama membahas kalau itu adalah kaitannya dengan mereka sendiri untuk menyayangi mereka, tapi mereka langgar, maka seakan-akan itu adalah hak manusia dan manusianya ridho. Iya kan? Sama dengan muamalah-muamalah yang tadi, yang orang yang terugikannya ridho, enggak apa-apalah saya ridho. Demikian pula kejadian ini, dia mandi dan tambah parah sakitnya, ya sudah, kamu ridho kan dengan itu. Apa buktinya ridho? Buktinya ridho, dikasih rukhsah enggak mau. Disuruh tayamum, dia enggak mau. Dia tetap memaksakan diri untuk mandi. Berarti kamu memang ridho untuk bertambah parah sakitmu. Ya rasakan sendiri apa yang kamu alami. Awsamad dahar. Atau puasa dahar, puasa terus menerus. Walam yuftir. Orang yang puasa terus menerus. Dalam keadaan dia tahu atau dalam keadaan dia dengar. Tidak boleh puasa terus menerus. Puasa Senin Kamis. Atau puasa 3 hari sebulan. Atau puasa Daud. Yang lebih daripada itu tidak baik. Jelek. Ternyata dia tetap mengerjakannya. Ini pun beliau menyatakan termasuk larangan tadi adalah rahmatan bihim dan rahmatan linnas walil muslimin. Kasih sayang kepada kaum muslimin. Untuk meringankan kaum muslimin. Maka ketika dia memberat-beratkan diri, silakan. Rasakan apa yang kamu rasakan. Au qama al-lail, atau bangun malam tanpa tidur, semalam suntuk dia sholat. Dia sholatnya sah. Tetapi kerugiannya dia, dalam keadaan dia merasakannya sendiri, dia salah sendiri tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari kecapeannya dia tidak tidur, itu adalah perkara yang dia sendiri ridho dengan kerugian itu. Wa kadzalika idza jama'a at-talaq al-thalath 'ala al-qawli bi tahrimih. Demikian pula talak 3 bagi pendapat, karena ada ikhtilaf juga, bagi pendapat ulama yang menyatakan tidak boleh. Maka mereka di zaman Umar bin Khattab menyatakan orang yang mentalak dengan talak 3 maka jatuh. Talak 3 dan tidak bisa balik. Kenapa para ulama menyatakan bahwa demikian? Bahwa jatuh talak 3 karena larangan tadi adalah rahmat buat dia. Tapi dia tolak rahmat itu. Kasih sayang buat dia. Kalau kamu menyatakan talak seperti biasanya tanpa mengatakan talak 3, artinya kan kamu dalam keadaan punya kesempatan untuk rujuk. Dan yang kedua masih punya kesempatan untuk rujuk. Yang ketiga baru talak bain bainunah, terpisah dan tidak akan bisa balik. Tiba-tiba rahmat tadi, kesempatan tadi ditolak sama dia. Maka sebagian ulama menyatakan jatuh. Rasakan sendiri akibat penolakan terhadap rahmatnya. Maka kamu tidak akan bisa balik kepada istrimu yang pertama. Begitu. Sebagian ulama menyatakan tidak. Jatuhnya tetap talak 1. Karena yang mu'tabar adalah al-waqi' bukan al-qaul. Al-mu'tabar yang dianggap adalah kejadiannya. Bukan ucapannya. Ucapannya 3, 4, 5, atau 13. Tetap yang terjadi 1 ketika itu. 1 kali ditalak. Maka tunggu talak yang kedua, baru itu 2 kali. Kalau rujuk kembali kemudian ditalak lagi, baru yang ketiga. Maka ikhwan fillah azakumullah, para ulama yang berpendapat jatuhnya talak 3 dengan 1 kalimat, itu adalah dalam rangka hukum tadi. Dalam rangka mengajarkan kepada mereka, agar mereka menerima hukum-hukum Allah yang memberikan rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, memberikan kesempatan yang luas. Mencerainya disuruh untuk dengan cerai yang baik, yaitu ketika waktu suci dalam keadaan tidak ada jima di dalamnya. Berarti harus menunggu. Itu kesempatan. Barangkali reda, maka tidak terjadi talak. Kalaupun sudah jatuh talak, masih ada kesempatan talak kedua. Tetapi manusia-manusia ini yang tidak syukur, melanggarnya. Langsung saat itu juga mengatakan, saya cerai kamu, saya talak kamu. Maka jatuh talaknya. Karena rahmat yang diberikan kepada dia, dia tolak, tidak diterima, maka akibatnya dia rasakan sendiri. Yaitu dia tidak bisa menyesalinya dan mencabutnya kembali. Saya menyesal, saya mau mencabutnya kembali, sudah tercatat talak 1. Kamu menyesal, silakan menyesal. Silakan istighfar kepada Allah SWT, astagfirullahaladzim, tapi talak sudah jatuh 1. Ini ikhwani fillah a'azakumullah. Demikian pula pendapat para ulama yang menyatakan jatuhnya talak tiga dengan kalimat satu kali kalimat. Namun wallahu alam, yang raja adalah tetap jatuh satu talak. Dan kedua-duanya memiliki hujjah para ulama, dan yang menyatakan jatuh talak tiga adalah mereka-mereka yang berpendapat dengan pendapat tadi bahwa itu adalah hukuman bagi dia. Wa qila innama naha an talaqil haid li haqqil mar'ah. Tadi baru kita bahas sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa talak tadi, talak ketika haid, itu haknya suami. Kalau haknya suami, maka suami melanggarnya tetap jatuh karena dia berarti ridho dengan kerugian-kerugian yang akan dia pikul. Tetapi sebagian lagi menyatakan itulah haqqil mar'ah, itu haknya wanita. Yani fihi minal idrari biha, haknya wanita yaitu tidak maunya atau tidak ridhonya dia untuk lebih panjang masa menunggunya, masa iddahnya. Yani minal adrari biha tatwilul iddah law radiyat bidzalik bi an sa'alathu at-talaq bi'awadhin fil haidhi fal yazulu bidzalika tahrimuh. Kalau haknya wanita, apa sih yang dirugikan oleh wanita dengan talak ketika haid? Yang dirugikan adalah waktu. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran bahwa wanita ketika ditalak, dicerai, itu menunggu thalathata quru, menunggu tiga quru, tiga kali suci atau tiga kali haid. Sedangkan ketika ditalak ketika haid, maka haid itu belum dihitung. Maka dia harus menghitung tiga haid yang akan datang. Begitu. Sedangkan kalau dalam keadaan ketika suci ditalak, itu lebih pendek masa iddahnya, maka haid yang berikutnya langsung dihitung dan kemudian tiga kali selesai. Ikhwan fillah a'azakumullah. Bagaimana kalau wanita tersebut yang ridho untuk mendapatkan masa menunggu lebih panjang, kemudian mengatakan ceraikan sekarang juga? Berarti kan ridho dia. Kata suaminya, boleh hari ini saya ceraikan. Ternyata masih haid. Maka jatuh atau tidak jatuh? Jatuh, karena itu adalah permintaan istri sendiri. Dia merasakan kerugiannya bagi yang berpendapat bahwa itu haknya si istri. Qala fa hal yazulu bidzalika tahrimuh? Maka apakah hilang keharamannya untuk mentalak ketika haid? Juga ada dua pendapat dari para ulama. Wal masyhur min madhhabina wa madhhab Syafi'i. Yang masyhur dari madhab kami, yakni madhabnya Imam Ahmad dan madhab Syafi'i rahimahullah, annahu yazulu at-tahrim bidzalik. Bahwasanya keharaman sudah hilang. Kenapa keharaman hilang? Karena diridhoi oleh si istri, sedangkan itu adalah hak istri. Kalau kamu mau sekarang, sekarang saya cerai. Padahal masih haid. Tidak mengapa dan sah, karena itu adalah haknya istri dan dalam keadaan si istri memintanya. Fa in qila inna at-tahrim fihi lahiq az-zawj khassah fa idza aqdama alayhi faqad asqata haqquhu fihi fasaqat. Kalau dikatakan bahwa itu tahrim, keharaman adalah mengenai si suami, walaupun istrinya meminta, tetap suami tidak boleh menceraikan ketika haid. Fa idza aqdama alayhi, kalau dia tetap mengerjakannya, faqad asqata haqquhu fihi fasaqat, maka jatuhlah haknya dia. Wa in 'allala bi annahu lahiq al-mar'ah lam yamna' nufuduhu wa wuqu'uhu aidan. Dan katanya, kata para ulama, kalaupun beralasan bahwa itu haknya perempuan, juga perempuan tidak bisa menolaknya kalau suami ternyata melanggar hak tadi. Yani kalau suami menyatakan saya cerai kamu, bukan permintaan istri sekarang, dalam keadaan masih haid, apakah si istri mengatakan jangan sekarang, saya enggak ridho karena saya sedang haid, bisa apa enggak bisa? Tidak bisa. Yani tetap jatuh, tapi suami dalam keadaan mendapatkan dosa karena dia melanggar, tetapi jatuh talaknya. Karena urusan talak, cerai, ini bukan haknya perempuan, tapi haknya laki-laki. Laki-laki menjatuhkan, maka jatuh. Perempuan itu ridho ataupun tidak ridho. Berarti urusannya kembali kepada pendapat yang pertama yang lebih rajih, bahwa itu haknya si suami, dan suami dalam keadaan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menceraikannya ketika dalam keadaan suci dan belum ada jima. Kalau suci dan sudah ada jima hari itu, maka tunggu sampai haid. Setelah haid suci, nah ketika suci itu dalam keadaan tidak ada jima, maka di sanalah diceraikan. Itu adalah cerai yang sunnah. Qala fa inna ridha al-mar'ah bit-talaqi ghairu mu'tabar. Kata Ibn Rajab, karena memang keridhaan wanita dalam masalah cerai itu tidak dianggap. Yani kalau suaminya mengatakan, "Saya cerai kamu." Kemudian perempuannya, "Saya tidak mau." Enggak bisa. "Saya tidak mau dan saya akan tetap di sini sebagai istrimu." Enggak bisa. Tidak akan bisa diterima oleh syariat ini dan juga oleh pengadilan kaum muslimin, pengadilan Islam. Liwuqu'ihi inda jami'il muslimin, dan karena itu jatuh talak menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Lam yukhalifihi, tidak ada yang menyelisihinya siwa syirzimatun yasirah, tidak ada yang menyelisihinya kecuali sedikit sekali dari kalangan rawafid, rafidah, syiah. Kama anna ridha raqiq bil itqi, sama dengan keridhaan budak ketika dimerdekakan atau ketika dijual. Ghairu mu'tabar, tidak teranggap keridhaannya. Walau tadarrara bihi, walaupun dia mendapatkan kerugian dijualnya kepada orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang begini, orang yang begitu, maka si budak tadi tidak bisa mengatakan, "Jangan jual saya kepada dia, saya tidak ridha, saya enggak mau tuannya seperti ini." Dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa yang demikian tidak mu'tabar, keridhaan si budak tadi dalam masalah jual beli budak tidak mu'tabar, sebagaimana keridhaan istri atau tidak ridha dalam masalah cerai tidak mu'tabar. Kama amara an-nabi, walakin idza tadarrarat al-mar'a bidzalik wa kana qad baqiya syai'un min talaqiha amra zawj fi irtija'iha. Tetapi sekarang sepakat sudah, yang rajih adalah jatuh talak. Namun setelah jatuh talak, walaupun pada waktu haid ini ceritanya, si wanita tadi terugikan, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuk kembali kalau masih punya kesempatan rujuk. Artinya kalau itu bukan yang ketiga, kalau itu yang pertama atau yang kedua. Ya, ini dikatakan wa kana baqiya syai, idza tadarraratil mar'ah, kalau wanita terugikan. Wa kana qad baqiya syai'un min talaqiha, kalau talaknya masih sisa. Masih bukan talak bain, talak pertama atau talak kedua. Amara az-zauj birtija'iha, maka diperintahkan kepada si suami yang mentalak ketika haid untuk merujuk kembali. Kama amara Nabi, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya. Dan itu sudah kita singgung riwayatnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Yani Rasulullah mengatakan, "Murha au murhu falyuraji'ha." Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW marah ketika itu. Taghayyadha Rasulullah, marah Rasulullah dan menyatakan, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Maka dirujuklah kembali. Kata Nabi, rujuk kembali dan tunggu sampai lewat haid yang berikutnya, bukan haid yang ini, dan kemudian suci, baru kemudian silakan kalau punya rencana untuk menceraikan, ceraikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kalau kana qad baqiya syai'un min talaqiha, kalau masih sisa talaknya, kan punya hak mencerai tiga kali, talak rujuk, kemudian talak tidak bisa rujuk lagi. Kalau masih ada kesempatan untuk merujuk, diperintahkan untuk merujuknya. Seperti Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar, talafian minhu lidarariha, dan itu keputusan Rasulullah karena madaratnya pada wanita tadi. Wa talafian minhu, dan karena madaratnya kepada si suami juga sekaligus. Lama waqa'a minhu minat talaqil muharram, ketika terjadi talak dalam keadaan talak yang muharram, talak yang haram, yaitu talak ketika haid. Hatta la tasiru bainunatuha minhu nasyi'an talaqin muharram, agar jangan sampai dia terpisah hanya karena sesuatu yang cerai, yang bidah, yang muharram. Wal yatamakkan min talaqiha ala wajhin mubah, dan agar menceraikannya dengan cara yang mubah, maka terpisahlah dia dengan cara yang sahih, dengan cara yang sah, dengan cara yang mubah. Waqad rawah An Abi Zubair an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raddaha alaihi wa lam yaruddaha syai'a. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang akan datang kita akan bahas ikhtilafnya para ulama sedikit, karena jelas yang rajihnya bahwasanya Ibn Umar ketika menceraikan istrinya dengan cara menceraikan ketika haid, apakah itu talak pertama atau talak ketiga? Kalau itu talak pertama, fal yuraji'ha, maka cocoklah dengan riwayat-riwayat lain ketika Ibn Umar berkata kepada orang yang bertanya, aku bertanya kepadamu, bagaimana kalau aku demikian demikian demikian? Talak, yakni talak ketika haid. Kata Ibn Umar, kalau kamu masih punya talak, artinya itu talak pertama atau kedua, maka aku diperintahkan untuk merujuknya. Artinya kamu pun rujuk kembali dulu, kalau masih punya. Tetapi kalau engkau ini adalah yang ketiga kalinya, sedangkan yang ketiga kalinya engkau dalam keadaan menceraikannya ketika haid, maka engkau telah bermaksiat kepada Allah dan engkau tidak bisa kembali pada istrimu. Dua akibat jeleknya. Satu, dia bermaksiat, dosa. Yang kedua, istrimu gak bisa balik. Gak bisa kembali-kembali. Dari sini, cocok bahwa berarti Ibn Umar adalah talak yang pertama atau kedua. Karena Rasulullah mengatakan, fal yuraji'ha, hendaklah merujuknya. Kalau ternyata yang benarnya adalah Ibn Umar mentalaknya dengan talak yang ketiga, maka para ulama dalam keadaan tidak bisa memahami. Sebagaimana kata para ulama, aku tidak bisa memahami. Padahal hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang aku tidak menuduhnya. Seorang yang thiqah terpercaya. Tetapi aku tidak bisa paham. Bagaimana mengakurkan dengan hadis-hadis yang lain? Kalau itu talak ketiga, Rasulullah mengatakan fal yuraji'ha, berarti jatuh atau tidak jatuh talaknya? Hah? Jatuh atau tidak jatuh? Kalau jatuh sudah talak tiga, enggak bisa rujuk. Berarti kalimat fal yuraji'ha, kembalilah. Berarti talak bid'ah tadi tidak jatuh, kan begitu? Dan sebagian kecil para ulama berpendapat bahwa talak itu tidak jatuh karena talak bid'ah, dan kedua karena talaknya Ibnu Umar yang ketiga, ternyata Rasulullah mengatakan fal yuraji'ha. Dan kita akan bahas nanti yang rajih adalah yang pertama, bahwasanya itu bukan talak tiga dari Ibnu Umar, dan itu yang lebih banyak riwayatnya dari orang-orang yang thiqah, dari para ulama yang thiqah, dan sesuai pula dengan ucapan Ibnu Umar sendiri, dan sesuai pula dengan riwayat-riwayat dari Nafi'. Karena akibat perselisihan ini, sampai Nafi', Maula Ibn Umar, yang banyak meriwayatkan dari Ibn Umar, jadi orang yang dihujani pertanyaan. Semua para tabi'in, para tabi'in, tabi'in mempertanyakan tentang kejadian ini kepada Nafi'. Ya Nafi', kana Ibn Umar yutalliqha talasan? Ya Nafi', apakah dia menolak mentalaknya ketika itu? Talak tiga atau talak yang pertama? Semua bertanya dan Nafi' menjawab bahwa itu talak pertama, bukan talak yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Nasrallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.